dengan taatnya kepada Allah, mereka lewati dosa-dosa dengan istighfar dan taubat, hingga lewatlah hati mereka dalam kerhunan, hari demi hari tercatat, matahari dan bulan sebagai saksi, bumi sebagai saksi, jasadnya sebagai saksi, lidahnya menjadi saksi, tangan dan kaki menjadi saksi, dan kesemua alam semesta menjadi saksi atas kemuliaannya, dan alam semesta menjadi saksi atas kecintaan Allah padanya. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtara la ahabbu idza ahabbu 'abdan." Nada Jibril, ya Jibril, ini menghibu pula merahibu. Wa nazala Jibril ila sama wa qala ya ahla sama inna Allah qad ahabba fulan merahibu. Hadirin hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku telah mencintai bulan." Maka Jibril turun ke langit dan mengumumkan kepada penduduk angkasa raya, berjuta-juta galaksi di langit, dan kepada semua yang ada di langit dan bumi, "Wahai penduduk angkasa raya, Allah telah mencintai bulan, maka cintailah dia." Jadilah seluruh debu, hewan dan tumbuhan mengenal hamba yang dicintai Allah, dan kecintaan Allah kepada hamba itu terbit dengan sunnah dan tuntunan Sayyidina Muhammad. Kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian agung dan luhurnya Rabbul Alamin memperindah kehidupan setiap keturunan Adam yang mau beriman kepada Allah, yang mau mengikuti tuntunan sang Nabi, yang mau menghiasi jiwanya dengan kedamaian. Allah subhanahu wa ta'ala beriman dari ma'amanu wa tazma'inu hukum bidikrillah ala bidikrillah itazma'inul hukum. Ketahuilah orang-orang yang beriman itu tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah lah tenang dan damainya sampai. Hadirin hadirat, satu nama yang maha tunggal dan maha abadi yang jika diingat akan menimbulkan kedamaian, menenangkan seluruh sel tubuh kita, membawa kedamaian pada seluruh sel tubuh kita, dan membawa aura kemuliaan yang terbit dan muncul dari sang bayi kepada seluruh tubuhnya dan kepada alam sekitar. Dr. Herbert Benson dari Universitas dari Fakultas Kedokteran di Universitas Harvard menemukan satu penemuan yang sangat mengejutkan. Setelah ia mempelajari cara untuk membawa kedamaian dan ketenangan bagi manusia, belasan tahun ia mempelajari dan mencari, ia menemukan satu penemuan yang sangat mengejutkan. Apa penemuannya? Tidak pernah ada kedamaian yang ia temukan bisa mendamaikan seorang manusia, ketenangan hatinya, kecuali dengan iman kepada Allah. Dan tidak pernah ada kedamaian yang mencapai hebatnya orang yang beriman kepada Allah dibanding iman kepada apapun selain. Mengingat air terjun yang indah,

kepada orang lainnya, makin indah hidupnya dunia dan akhirat. Para ilmuwan dalam penemuan terakhir di Amerika Serikat menemukan satu penemuan yang menakjubkan, bahwa ketika seseorang itu marah atau timbul sifat benci di dalam dirinya, maka keluarlah di pada tubuhnya itu hormon-hormon emosi, hormon-hormon yang mendorong kepada terpicunya jantung untuk apa? Otot-otot yang ada di jantung ini membutuhkan oksigen yang lebih banyak karena perlu melepasnya hormon-hormon emosi. Marah seseorang atau yang benci pada sesuatu, benci pada orang lainnya atau lainnya, maka itu akan menyebabkan terlepasnya hormon-hormon tersebut, dan itu jika terjadi akan membuat kebutuhan yang berlebihan atas oksigen di otot-otot jantung yang tidak bisa dipenuhi oleh paru-paru kebutuhan oksigen itu. Berbeda dengan orang yang berlari, jantungnya berdebar cepat tapi tubuhnya bergerak. Tapi kalau tubuhnya tetap diam saja, tinggal benci dan kemarahan saja yang muncul, maka jantungnya berdebar dengan keras dan otot-otot jantungnya membutuhkan oksigen yang lebih yang tidak bisa dipenuhi oleh paru-paru. Apa lantas kejadian setelah itu? Itu menyebabkan pengentalan keping-keping darah di jantung. Apa penyebabnya? Apa yang akan terjadi setelah itu? Hal itu menyebabkan seringnya terjadi serangan jantung. 60% serangan jantung terjadi pada orang yang sering marah dan sering benci kepada orang lainnya. Penemuan yang lebih menakjubkan, mereka meneliti orang-orang yang sakit. Para ilmuwan di Amerika, mereka meneliti orang-orang yang sakit. Mereka merasa lebih ringan sakitnya ketika memaafkan orang yang menyakiti mereka. Ini penemuan dengan jelas selaras dengan sunnah Sayyidina Muhammad. ولا تحسدوا ولا تذبذبوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه قبل ثلاثة أيام. Jangan saling memusuhi, jangan saling benci. Sang Nabi telah memahami, karena di dalam setiap tuntunan beliau itu tersimpan kesejahteraan dan kesehatan di dunia bagi tubuh dan juga kebahagiaan di akhirat. Semakin sirna seseorang dari membenci orang lainnya, makin ringan semua penyakitnya, makin jauh dari serangan jantung. Demikian hebat sunnah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling memaaf Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kemuliaan pada jiwa yang dipenuhi dengan cahaya ilahi, maka jiwa itu akan sulit dendam kepada siapapun. Demikianlah jiwa Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan dipenuhi kekuatan ilahi, berpengaruh kepada apapun yang ada di dekatnya. Sebagaimana penemuan Profesor Masaru Emoto dari Jepang yang telah sering kita dengar, bahwa air itu bereaksi dengan emosi orang yang ada di hadapan. Kalau orang di hadapannya marah-marah, maka air itu dilihat pada mikroskop dengan skala tertentu, maka berubah menjadi buruk bentuknya air itu. Dan ketika orang yang ada di hadapan itu tenang, maka air itu berubah menjadi lebih indah jika dilihat pada skala tertentu di mikroskop. Ini jiwa yang tenang, lebih-lebih lagi jiwa yang dipenuhi cahaya Allah. Ini berpengaruh bukan hanya pada air, tapi pada alam semesta. Bahkan merubah hal-hal yang hina menjadi mulia, sebagaimana firman Allah di dalam hadis kunci yang sahih Bukhari dan Muslim. Memunculkan sahabat yang sekolah begini dari suhum, orang yang duduk bersama orang-orang yang berpikir, walaupun niatnya tidak ikhlas berpikir, ia kemudian air bisa bereaksi dengan jiwa yang ada di depannya. Demikian pula alam semesta ini, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jiwa-jiwa mulia itu pembawa penyelamat di muka bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laula rijalun minal mu'minin wa nisa'un minal mu'minat lam ta'lamuhum." Yang tidak kalau seandainya bukan karena pria-pria mukminin dan wanita-wanita mukminat yang kalian tidak ketahui kemuliaan mereka itu, lau tazayyalu la'adzabna alladziina kafaru minhum 'adzaban alima. Kalau mereka itu tiada, kalau mereka itu pergi, maka saya akan turun azab yang pedih kepada wilayah itu. Tapi karena ada kaum mukminin dan mukminat, silahnya jamaah. Sebagian ulama menafsirkan bahwa ini adalah jamaah pada orang-orang yang melakukan salat jamaah atau jamaah majlis taklim atau jamaah majlis zikir. Keberadaan-keberadaan mereka inilah yang menyingkirkan musibah. Kenapa? Karena alam semesta sudah ditata oleh satu kekuatan tunggal yang maha menata segala kejadian untuk tetap memuliakan dan membawa keberkahan bagi jiwa-jiwa yang dipenuhi cahaya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ana ma'a 'abdi haitsuma yad'uni." Aku bersama hambaku ketika hambaku mengingatku wa tahawwakat bi syafaatah, dan ketika kedua bibirnya bergetar menyebut namaku. Kalau sudah Allah bersamanya, maka kedamaian bersamanya. Kalau kedamaian bersamanya, kedamaian bersama yang di sekitarnya. Demikian indahnya jiwa Sayyidina Muhammad SAW. Dan semoga aku dan kalian terwarnai dengan cahaya keindahan Allah SWT. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setiap perbuatan-perbuatan ibadah yang merupakan sunnah sang Nabi tersimpan padanya cahaya keriduan ilahi. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dalam salah satu hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di hari kiamat kepada para hamba-hambaku, "Aku sakit, kenapa kalian tidak menjengukku? Aku lapar, kalian tidak memberiku makan. Aku haus dan kalian tidak memberiku minum." Maka para hamba-hamba bertanya, "Wahai Allah, sungguh bagaimana engkau ini sakit sedangkan engkau Rabbul Alamin? Bagaimana engkau lapar sedangkan engkau Rabbul Alamin? Bagaimana engkau haus sedangkan engkau Rabbul Alamin?" Allah menjawab, "Hambaku tahu lihat, hambaku pulang sakit, kau tidak menjenguknya. Wa in udtahu lawajadtani indah." Kalau seandainya kau menjenguknya saat itu, kau akan menemukan aku ada bersamanya. Maksudnya apa? Bukan Allah ada di samping orang yang sakit, tapi keridhaan dan kasih sayang Allah ada bersama orang yang menjenguk orang yang sakit. "Hambaku bulan lapar, ia minta kepadamu makanan dan kau tidak memberinya. Amar awakta, maka kau tidak tahu. Kau makan tahu, kau wajar tadi hendak. Kalau kau beri dia makan, kau akan temukan aku bersama orang itu." Maksudnya apa? Kau akan mendapatkan cintanya Allah dengan membantu orang yang kelaparan itu. "Hambaku pula kehausan dan dia minta minum kepadamu, kau tidak memberinya minum. Kalau kau memberinya saat itu, kau akan temukan aku padanya." Demikian sifat-sifat mulia membantu sesama membuka rahasia keribaan Allah Jalla wa'ala. Oleh sebab itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika salah seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku punya harta.

permintaan untuk putri, nama untuk putrinya, untuk saudara Muhaimin, putrinya nama yang saya syaratkan Fatimah Nurul Atiyah. Fatimah Nurul Atiyah yang artinya Fatimah Cahaya Al-Quran. Untuk saudara yang meminta nama putri kembar, duanya kembar, Fatimah Nurul Inayah, Fatimah Nurul Rahmah, Fatimah Nurul Inayah, Fatimah Nurul Rahmah, Fatimah Cahaya bimbingan Allah Subhanahu Wataala, dan Fatimah Cahaya Rahmatnya Allah Subhanahu Wataala. Dan minta syafaat beliau untuk putrinya dari saudara Nur Hadi, nama yang saya berikan Fatimah Nur Zahra, Fatimah Cahaya Bunga yang indah. Semoga putri-putri muda ini paling berkah sekarang bersama kita. Semoga diberkahi rahmat dan keberkahan. Juga para tadi, para kiai, para ulama kita. Di sini hadir juga ketua masjid Raya Penawar, Bapak Kiai Jai Nurdi. Semoga diberkahi rahmat dan keberkahan. Dan kita akan doa waktu kepada ayahanda kita Nabi Mustafa Al-Qas. Kita berdoa bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina fil kulli waqtin rahim. Wa salli wa sallim ala sayyidina fil alamin ila yawmiddin. Allahumma hdina fi man hadayta.